Dan ini termasuk salah satu di antara perkara-perkara yang menjadikan bahwa Syiah itu berkembang. Ada orang yang menjadi Syiah tanpa sadar. Ada lagi yang menjadi Sufi, menganggap dirinya sunnah tapi dia sebenarnya Syiah. Ada lagi yang simpati terhadap Syiah hanya karena silau terhadap kegiatan revolusi Iran dan kemajuannya hari ini. Oleh karena itu ada beberapa kategori sebenarnya, dan kita tidak tahu bahaya itu datang dari mana. Satu adalah si ideologis, dan ini di Solo belum ada yang secara terbuka menyatakan dirinya sebagai si ideologis, belum ada lembaga resminya. Pemerintahan yang dolar satu rencana yang dibuat oleh pemerintah Irak di bawah Presiden Khatami pada waktu itu, di mana dia mengirimkan rencana ini kepada seluruh juru dakwah Syiah di mana saja dalam segala tingkatannya, yaitu judulnya Al-Hutbah As-Sirriyah Lil Ayat Fi Dhawril Waqi Al-Jadid. Ini merupakan teks surat rahasia yang dikirimkan oleh Majelis Syura Revolusi Peradaban Iran kepada seluruh gubernur yang di berbagai daerah dan kepada seluruh nantinya di seluruh muka bumi, seluruh dunia Islam. akibat. Lima, fase kelima adalah fase kematangan puncak. Fase ini terjadi kekacauan dan kemudian yang parah di mana pemerintah kehilangan kekuatannya. Ketika ini terjadi, mereka mengusulkan pembentukan Dewan Nasional di bawah pengaruh mereka dengan mengajukan diri mereka untuk membantu pemulihan stabilitas nasional. Dengan ini mereka berupaya secara halus untuk menguasai sisi negara yang paling tinggi sehingga mereka berhasil mengusulkan ekspor revolusi. Ayo Ewa, ini yang sudah dilakukan di Irak, ini yang sudah dilakukan di Yaman, dan mereka punya rencana yang sudah matang di Bahrain, dan mereka sudah punya rencana yang matang di Lebanon, lalu benar juga di Saudi. Seluruh negara itu akan menjadi target. Agar di Indonesia, Ewa, mereka masih membagi Indonesia bukan target utama, tapi target pendukung. Kondisi di Indonesia hari ini sebenarnya tidak terlalu menyedihkan daripada di tempat lain. Yang paling menyedihkan adalah bahwa di Indonesia banyak sekali susi. Orang yang menganggap dirinya sunnah, tetapi sebenarnya dia bekerja untuk kepentingan sunnah. Ini berbahaya sekali. Si ahli biologis di Indonesia sampai hari ini masih dianggap belum mampu. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, apa yang disebut dengan al-wajah at-taqlid, ya, ini penting sekali untuk kita pahami. Potensi dan indikasi pembentukan manusia ketakdir. Jadi manusia ketakdir ini ya, merupakan satu tokoh syiah yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur seluruh kegiatan yang ada di sebuah wilayah yang mereka tetapkan sebagai target. Sebelum di wilayah tertentu itu ada, maka manusia ketakdir mereka merujuk kepada yang sudah ditetapkan yang ada di Iran mungkin atau di tempat lain. Hari ini pajak takdir yang paling tinggi tentunya Ali Khamenei. Setelah dulu Khomeini ya, Ali Khamenei. Di Yaman sendiri pajak takdir mereka sudah punya, tetapi di Lebanon Selatan Hasan Nasrullah itu masih merujuk kepada Iran. Di Indonesia sendiri ya, ini kita bacakan. Menyangkut gerakan politik Syiah di Indonesia, mereka saat ini tengah memperjuangkan berdirinya marjah taklid. Sekali lagi ya, kalau sudah marjah taklid ini ada, wujud di Indonesia, maka mereka memulai menghilangkan, atau tidak menghilangkan sebenarnya, mereka merubah dirinya untuk tidak bertakiyah. Mereka sudah mulai mengatakan, ya kami Syiah, kalian lalu apa, wahai Ahlussunnah. Ini bahaya sekali. Ketika mereka sudah seperti itu, mereka sudah siap dengan angkatan bersenjatanya. Bahasa mereka persedaran, pengawal revolusi. Mereka juga punya doktrin martyrdom. Bahasa kita doktrin syahid. Mereka punya. Mereka siap mati. Jadi berbicara tentang Syiah, kita tidak hanya berbicara tentang dakwah. Kita tidak hanya berbicara di majelis-majelis seperti ini. Tapi harus berbicara lebih jauh lagi tentang rencana besar, bagaimana menghadapi rencana buruk yang besar yang diadakan oleh kelompok ini. Saya lanjutkan. Mereka tengah memperjuangkan berdirinya Majelis Taklim, yaitu satu otoritas juridis perpanjangan dari Ilahiyat Al-Faqih di bawah kekuasaan Wali Al-Faqih. Sebagaimana kita ketahui, setelah Khomeini berhasil merevolusi Iran, maka Khomeini menetapkan adanya wilayah Al-Faqih, yaitu bahwa siapa yang dianggap memenuhi syarat oleh Khomeini tentunya pada waktu itu, maka dia mewakili Imam ke-12 Muhammad bin Hasan Al-Askari untuk menjadi penghubung antara Imam 12 Imam itu dengan umat. mempunyai persyaratan sebagai wali. Kali lagi saya lanjutkan. Perpanjangan wilayah Al-Faqih bukan kekuasaan wali Al-Faqih. Bahasa pensinya Robber Ali Hafendi, Imam Simas Kuliah, pengurus dari, dan penerus dari rumah ini. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masa berperan membuat undang-undang atas dasar prinsip yang sudah baku merupakan sebuah keperluan yang tidak bisa dirubah selamanya. Marja diperlukan untuk menjawab tantangan satu urusan jurisprudensi yang tidak terdapat dalam sumber hukum yang baku akibat perpanjangan zaman. Tapi ini tidak terlalu penting ya. Itu urusan internal. Yang paling penting adalah bahwa apabila di suatu tempat sudah sampai kepada terbentuk marja taklim, ini masalah besar. Syiah sudah tidak akan menggunakan akiah lagi. Dan mereka akan terang-terangan menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan Sunni. Ini merupakan sebuah rahmat Allah, tapi perlu kita perhatikan bahwa sampai hari ini marja taklim itu belum terbentuk di Indonesia. Saya akan bacakan sedikit sebagai akhiran akhir daripada Korea ini. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Alumni Indonesia Asam Galil mengatakan, biasanya marja itu karena yang mayoritas di dunia ini, yang mayoritas Syiah itu ada di Iran dan di Iran. Jadi kebanyakan marja ada di sana. Kecuali putra putri dari Indonesia yang belajar sungguh-sungguh selama 20 tahun, 30 tahun, tidak mustahil. Yang dimaksud belajar sungguh-sungguh itu belajar ikut. Tidak mustahil, maka insya Allah lagi baik-baik. Tidak mustahil lah putra Indonesia yang muslim Syiah kalimatnya. Yang kafir Syiah bahasa kita, yang jadi marja. Mungkin saja, tapi untuk saat ini belum ada.